إليك أتيت يا ربي وظهري حامل جنبي وخوفي. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سلام لنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه والاه. عبد الله الحداد يقول: ولو أنني أبكي الدموع وبعد الدماع على ما فاتني يا معاتبي لكان قليلا من كثير وما عسى يرد البكاء من ذاهب أي ذاهب. من أحب البكاء، نحن أو عبد الله الحداد؟ ما هو قال أما هو قال: مواريثهم فينا وفينا علومهم وأسرارهم فليسأل المترامي. وقال بالأخرى: وأحمل نفسي ما استطعت على اكتفاء سبيله حتى وسل في الرمل. من بيحمل نفسه على اتباع سلفي في أعمالهم وأقوالهم وأفعالهم؟ وكم مواعيد في القصيدة لو اتعظنا وحكم لو عقانا كلا بقران على قلوبهم. وفي ذلك المجلس أنشدت بين يدي رضي الله عنه قصيدة الحبيب محسن بن عربي السقاف الذي مطلعها: ضاعت الأعمار في جيل وقالي وخيال واشتغال بالمحال. الحبيب أحمد بربيو berkata, aku mendengarkan Habib Ali pernah bercerita bahwa Fatah bin Sakhraf, seorangnya namanya Fatah bin Sakhraf, beliau menangis dengan tangisan air mata 20 tahun dan menangis dengan tangisan darah 20 tahun. Maka ketika telah meninggal dunia, ada yang memimpikan beliau ketika ditanya oleh Allah, wahai hambaku Fatah bin Sakhraf, engkau menangis 20 tahun, kenapa? Apa sebabnya? Maka beliau menjawab, min taksiri fi wajibi haqqik, karena sembrononya aku di dalam melaksanakan kewajibanmu ya Allah. Kemudian ditanya, 20 tahun kamu nangis darah, kenapa? Maka dijawab, khaufan ala dumu'i la tuqbal, aku khawatir ternyata aku beribadah dan menangis itu tidak diterima. Maka dinyatakan, demi kemuliaanku, tidak ada laporan dari wakil dan adit yang menjaga kamu selama 20 tahun dengan satu kesalahan kamu. Inilah mereka orang-orang yang telah bermujahadah sehingga mereka menggapai dan mencapai cita-cita mereka. Melaka sampai terhadap tujuan akhirnya yaitu ridho Tuhannya. Begitulah salafus soleh. Kita semuanya patut berterima kasih kepada Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Beliau telah mengingatkan kita tentang aib-aib diri kita. Dihitung satu persatu kekurangan kita dalam qasidahnya. Qasidah beliau, kitab beliau tidak perlu untuk disyarah lagi. Tidak perlu diperpanjang dengan keterangan lagi. Cuma memang bukan semua pendengar akan bisa mengambil manfaatnya. Ada beberapa orang yang bisa mendengar, tapi ternyata ada penutupnya. Wa fi adhanihim waqrun. Ternyata ada di telinga beberapa orang itu ada penutupnya. Yang menutupi hak untuk bisa masuk, itu hak yang masuk dalam telinganya berupa suara ke dalam hati dan otaknya. Allah berfirman dalam Al-Quran, laqad ablaghtukum risalati rabbi wa nasahtu lakum walakin la tuhibbuna an-nasihin. Benar-benar aku telah menyampaikan kepada kamu risalah Tuhanku dan aku nasihatkan kepada kamu, cuma kamu aja enggak senang dengan orang-orang yang suka nasihati. Demikian juga orang-orang yang soleh telah menyampaikan nasihat kepada kita. Kita aja enggak senang itu dengan orang-orang yang nasihat sehingga tidak manfaat kepada kita. Sebenarnya bagi orang yang sadar, kitab Nasuhi Diniyah sudah cukup yang dikarang oleh Al-Habib Haddad. Jika manusia dari itu mau merenungi dengan hati yang baik, cukup Nasuhi Diniyah. Demikian juga sebelum Nasihat Diniyah karangan Al-Imam Al-Ghazali, kitab-kitab karangan Al-Imam Al-Ghazali. Atau setelah Nasihat Diniyah yang dibuat, yang dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Yang jelas, kalam Nabi Muhammad dan kalamullah itu adalah obat yang paling ampuh untuk memperbaiki hati. Cuma kita aja yang tidak mau mengusahakan, atau telinga kita yang sudah ditutup sehingga tidak mau menerima hak. Al-insan yasilul mizan wa yuzin bih. Manusia itu harus setiap saatnya menjadikan dalam hatinya ada satu timbangan yang selalu menimbang dirinya. Ditimbang, benar apa enggak aku ya? Bagus apa enggak aku ya? Manfaat apa enggak ya? Terus demikian. Kemudian dia harus merasa kalau dia tadi itu berbuat kesalahan, merasa bersalah. Merasa dia tadi itu berdosa. Setelah itu dia harus membangkitkan semangat untuk mencapai ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak ada mizan, tidak ada satu kesadaran pada hati seorang, apa faedah daripada ulama mengumpulkan kitab-kitab yang manfaat seperti ini? Tuh lihat Al-Habib Abdullah Al-Haddad menazam qasidahnya, begitu hebatnya. Tapi kadang-kadang masuk telinga yang satu, keluar dari telinga yang lainnya. Seakan-akan telinga ini adalah terowongan yang cukup dimasuki aja. Allah subhanahu wa ta'ala mensifati orang-orang yang munafik, yang mereka duduk bersama Nabi dan mereka mendengarkan sabdanya Nabi. Wa idza kharaju min 'indika qalu alladziina utul 'ilma madza qala anifa. Ternyata mereka ketika telah keluar daripada majlismu wahai Muhammad, mereka berkata kepada orang-orang yang diberi ilmu, ngomong apa tadi ya? Langsung dilupakan begitu saja. Tuh lihat bagaimana kita menghadiri majlis seperti ini setiap hari, mendengarkan nasihat, keluar, lupa apa itu nasihat itu semuanya. Bukankah itu sama dengan kita? Na'udzubillah kalau kita termasuk orang munafik. Hati kita, hati ini sudah mengkaku, sudah membeku. Lihat Al-Habib Abdullah Al-Haddad, beliau berkata apa? Walau annani abkid dumu'a ba'da dima'a ala ma fatani ya mu'atibi. Lakana galilan min kathirin wa ma'asa yaruddul buka min dahibin ayy dahibi. Kalau seandainya aku menangis, banyak menangis dan terus menangis, air mata sampai keluar darah, menangisi apa yang telah hilang daripada yang telah dimiliki oleh orang tua kita dan datuk kita dan saraf kita, maka itu adalah masih sedikit. Dan itu tangisan pun tidak akan mengembalikan apa yang telah hilang daripada kita. Wilayahnya, kewalian yang dicapai oleh datuk kita, enggak ada pada kita. Ilmunya enggak ada. Akhlaknya enggak ada. Perbuatannya enggak ada. Kalaupun kita menangis sampai menangis darah, itu masih belum seberapa dengan nilai yang telah hilang. Kehilangan uang aja kita kepikiran, kehilangan wilayah, kehilangan magam, kehilangan akhlak, kehilangan ibadah, kehilangan ilmu. Kita enggak pernah prihatin. Sekarang kita tanya, yang lebih pantas menangis Abu Haddad atau kita sih? Kalau Habib Abdullah Al-Haddad, beliau berkata, mawarithuhum fina wa fina ulumuhum wa asraruhum. Alias alil mutarami. Warisan mereka sudah ada pada aku sekarang. Ilmu mereka sudah pada aku sekarang. Sir-sir mereka sudah pada aku sekarang. Nah sekarang, apa yang ada pada kamu? Ilmunya mereka? Enggak. Sirnya mereka juga tidak. Apa berubah semuanya? Dunia, syahwat, dan seterusnya. Dengarkan Rasulullah dan juga beliau berkata, wa ahmilu nafsi mastata'tu ala iktifa sabilihum hatta wasamq wasalak ramli. Aku harus membawa diriku untuk mengikuti jejak salafku semaksimal mungkin. Aku pertahankan itu sampai aku terbaringkan ada di liang lahat. Sampai mati dipertahankan. Adakah masih yang mempertahankan ini? Adakah masih yang mengajak dirinya untuk mengikuti salafnya? Amalan yang diamalkan mereka diikuti, ucapan mereka diikuti, perbuatan mereka diikuti. Berapa banyak nasihat yang sudah kita dapatkan, tapi kita enggak sadar-sadar. Berapa banyak hikmah-hikmah yang kita dapatkan, tapi kita tidak memikirkan. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kita khawatir, ternyata itu sudah dosa-dosa kita yang menumpuk, yang sudah menutupi hati kita, sehingga tidak bisa tertembus lagi dengan nasihat-nasihat mereka semuanya dari itu. Nah, ini ada satu peringatan bagi kita. Masa kamu enggak merasa rugi sih? Jadi orang begini nih kita nih, masa enggak merasa rugi? Padahal jatuhnya kita enggak seperti begini kok. Ilmunya, akhlaknya, perbuatannya, semuanya. Kehilangan kita semuanya. Ada yang lebih berharga daripada itu? Kita kadang tertawa kalau ada duit di kantong kita 500 ribu, tapi kewalian mereka enggak kita dapatkan. Ilmunya mereka hilang daripada kita. Malah yang baca kitabnya mereka bukan turunannya, orang lain kadang-kadang yang bisa mengerti. Turunannya sendiri enggak ngerti kitab-kitab datuk-datuknya. Ini musibah yang luar biasa. Karena itu kembali lagi ibadah terikutus salaf, gali itu ilmu, ikuti jejak mereka. Kalau kita ingin bisa bergabung bersama mereka, wallahu a'lam. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. عزيزة واسن حرفه أولو النهى من العارفين أهل الهدى والبصائر به أمت الأرواح في حال كونها مجردة عن كل اسم وحاضر ومن بعده مهما حدثها بذكرها حداة المطايا لربوع الأوامر ومهما سرت من حيها سحرية من النسمات الطيبات العواطر ومهما تغبر كل حما في جنة وغنت حال أوصال مركوب طوائر شهدت معاني حسنها وشمالها بروحي وجسمي تحت جرح الدياجر وسامرتها في صلوة أنسية بأنطق أسماء الغير مسامر ولذ لي التكريم منها وأشرقت على باطني أنواره وظاهري ويا قلما قبلتها والتزمتها وقد هجعت عيونك في المدابر كأن أويقات النزول بحيها معجلة من جنة في المطائر ولله ما أحلى الوقوف بسوحها وأطيبه ما بين تلك المشاعر بوادي خليل عيد الصدق والوفاء أبا بالرسل إبراهيم تلك الأكابرين وقبلة أهل الدين من كل جافعين ودان أم الحضائر وقلسم سر الذات رمز به الشجاع إليها رجال الحق من كل ناظر ومنها هنا جذب القلوب وميلها ومنه مصير الروح من كل طائر ومهبط إمدادات كل رقيقة بأسرار علم الذات للسرائر إلى الحجر إلى الحجر الميمون ذات تشوق وكان بيت صلب أهل المجاورين العهد والميثاق والمحنة بالوفاء لكل مرسي من مخلص القلب طاهر ومنتحن نجح المطالب عنده وحجر الرفاق عنه طاف محاجر وسمسمها روح الكرام والمرهم والسجان به تبرأ علوم الضمائر وإنا مقاما بالمقام ألذ في فؤادي وأحلام ورود البشائر صفى بصفى أرمس من كل وراق بطريد الواردات الغوامر بمرتها تمر كل حقيقة لمشهد حق لن يرام لقاتر بأجيادها جاءت السعائب رحمة على كل ذي قلب منيب وحاضر والحمد لله رب العالمين. اللهم صل افضل الصلاه على اسعد المخلوقات سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل على Thank you. أتيت يا ربي وظهري حامل ذنبي وخوفي